Apakah ada contohnya seorang yang sedang safar musafir melaksanakan sholat-sholat sunnah? Misalnya sholat-sholat rawatib. Telah kita sebutkan tadi bahwa sholat sunnah diperbolehkan bagi seorang musafir. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal melaksanakan sholat-sholat rawatib. Ya, dalam mengerjakan sholat-sholat rawatib. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau memahami bahwa kalau Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjamak di antara dua salat dan beliau tidak salat di antara keduanya, ya, lalu mengapa kita harus mengerjakan apa? Kita mengerjakan salat sunnah sedangkan salat yang wajib saja diqasar, diringkas dan digabung, dijamak antara dua salat. Lalu kenapa kita mengerjakan salat sunnah? Ya, ini yang difahami oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Para sahabat yang lain, ya, mereka tetap mengerjakan salat rawatib dalam kondisi safar, dan bahkan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Pendapat jumhur, mereka menjelaskan bahwa boleh bagi seorang musafir mengerjakan salat rawatib. Ya. Apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu fi safari qattu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengerjakan salat sunnah di saat safar. Ya, ini dibawa kepada apa yang menjadi kebiasaan al-ghalib, bahwa biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat safar tidak mengerjakan salat sunnah, namun tidak menafikan secara mutlak. Tidak menafikan secara mutlak, sebab hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah. Sebagaimana kita sebutkan, beliau salat di atas kendaraannya dan beliau tidak pernah meninggalkan salat dua rakaat sebelum subuh, hadaran wala safaran. Demikian pula salat witir. Ya. Dan hadis-hadis yang lain menunjukkan salat sunnah secara mutlak. Maka ini menunjukkan bahwa diperbolehkan. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sesering mengerjakan sholat sunnah seperti pada saat beliau mukim. Ya. Pada saat beliau mukim. Tidak sesering itu. Dan beliau kadang-kadang meninggalkan sholat sunnah di saat safar. Karena yang namanya safar, seorang dalam keadaan kesulitan, masyakkah. Kata Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah potongan dari siksaan. Wallahu ta'ala a'lam.